Pak Quick, saat Bapak menjabat di pemerintah, apakah ada upaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan kita agar sesuai dengan amanat konstitusi, Pak Quick? Sudah, tapi waktu itu ya lebih banyak diliputi kondisi hopeless. Gitu. Saya sendiri pernah punya pikiran, sudahlah, jangan mimpi semuanya bisa diperbaiki, lebih baik dialokasikan anggaran yang cukup untuk beberapa sekolah unggulan. Paling tidak sekolah unggulan itu akan menghasilkan orang-orang yang pandai gitu kan. Pandai betul yang kualitasnya tinggi. Sekarang kan nggak ada. Jadi buat anggaran, bikin SD di setiap wilayah, itu jumlahnya seluruhnya kan nggak banyak. Itu dari SD sampai dengan universitas, all out untuk sekolah-sekolah ini bisa-bisa. Dan murid yang boleh masuk, kalau perlu tidak membayar uang kuliah, tidak membayar apa, dibiayai sepenuhnya oleh APBN, tetapi yang unggul betul. Nah dengan demikian akan terbentuk satu elit intelektual, satu elit akademisi yang mampu betul. Nah, jika anggaran pendidikan kita sudah 20%, apakah kondisi itu juga otomatis memperbaiki kualitas pendidikan di negara kita, Pak Kwi? Ya, tidak. Kalau begini caranya, tidak. Tanpa disertai konsep yang jelas. PTN dan perguruan tinggi swasta seluruhnya sudah 3.000 loh. Tapi mereka berlomba-lombanya tidak berlomba menaikkan kualitas. Kalau Anda sekolah di tempat kami, mesti lulusnya. Gitu. Kuliah seminggu sekali, 1,5 tahun, 9 bulan dapat master, magister gitu gimana? Lalu kemudian 20% itu mau dipakai untuk bayar guru macam apa? Wong guru dari guru SD sampai dosen nggak berkualitas. Ya nggak tahu gimana itu memperbaikinya. Masih sabar betul. Kalau sudah begini, suasananya kebudayaan sudah begini ya. Kalau saya ditanya bagaimana, saya juga punya nggak ngerti. Satu-satunya biarkan mereka, tapi pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sekolah-sekolah yang hebat betul. Jadi Bapak tetap tidak yakin ya Pak Quick, dengan pola sekarang kita bakal lebih maju? Ya itu yang saya katakan, tanpa konsep yang jelas. Ya belum tentu baik karena korupsinya gede. Baik Pak Quick, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Quick Yanggi. Saya Kiki Wijaya.